Gunther, nyah, pasar ku. Gunther, nyah. langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Kasih tercinta entah kemana, kini tinggal ku sendiri. Dia yang paling ku cinta, paling ku sayang. Aku mohon, kembalikan padaku, kembalikan padaku. Tunjukkan kemana langkah aku ini dalam hidup, dalam cinta. Lepaskan nyawaku ini, tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Lepaskan nyawaku ini, tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Okay. Was fresh. Wow! Okay, party people in the house. Oh,

Bye. Ooh.